dalam kayang. Kau menjelma tak sekali siang, tak sekali malam. Ku rindukan pesona di bingkai hatiku, tujuh ratna tujuh senyum bidadari cantik mengagumkan, lembut menimbulkan kerinduan. Namun tak pernah